Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ma jaa fi dadhhi li ghairillah. Apa yang datang pada penyembelihan untuk selain Allah? Tentunya ay min al-wa'id wa annahu syirk. Ma jaa ay ma jaa min al-wa'id. Apa yang datang dari ancaman-ancaman bagi siapa yang berkurban untuk selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah, dan itu termasuk kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullah, wa qaulullah ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Katakan, sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak sekutu baginya. Wa bidzalika umirt, dan dengan itulah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah awal pertama muslimin. Demikian dikatakan oleh musannif. Dibawakan hadis ini, dibawakan ayat ini, karena dalam tafsir ayat ini, nusuk juga bermakna sembelihan. Kalau diterjemahkan tadi, sholatku, ibadahku, maka seakan-akan tidak berkait dengan sembelihan. Tetapi kenapa dimuat dalam bab masalah sembelihan? Karena dalam salah satu tafsirnya, bahkan sekian banyak para ahli tafsir, menafsirkan nusuki aidadahi. Inna salati wa nusuki. Sholatku dan sembelihanku. Hidupku dan matiku. Katakan dalam syarahnya, qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir al-azim, ya'muruhu ta'ala an yukhbir al-musyrikin alladhina ya'buduna ghayra Allah wa yadhbahuna li ghayri ismih. Bahwa Allah dalam ayat ini mengkhabarkan atau memerintahkan agar Nabi mengkhabarkan pada musyrikin yang beribadah kepada selain Allah dan menyembelih bukan dengan namanya, bi'annahu akhlasa lillahi salatahu wa dhabihatahu. Kata Allah memerintahkan Nabinya, kabarkanlah bahwa dirimu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan mengikhlaskan dhabihah, sembelihan hanya untuk Allah. Karena musyrikin ya'buduna al-asnam, karena musyrikin menyembah berhala, wa yadhbahuna laha, dan mereka menyembelih untuk berhala. Fa amarahu Allah taala bi mukhalafatihim, maka Allah perintahkan pada nabinya untuk menyelisihi mereka. Qul, katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sebagai ikrar pembedaan. Ikrar pembedaan bahwa aku tidak sama dengan kalian. Adapun ibadahku, salatku, sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillah rabbil alamin. Tidak seperti mereka musyrikin yang beribadah kepada berhala dan juga menyembelih untuk berhala. Walil syaraf ammahum fi. Dan juga Allah perintahkan untuk menyelisihi jalan mereka. Wal iqbal bil qasd wan niyyah, dan hendaklah menghadap dengan niat dan tekad wal azm ala al ikhlas lillahi ta'ala, untuk mengikhlaskan semua ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Mujahid, an-nusuk maknanya adalah adzabhu. Jadi nusuki dzabhi. Kata beliau, kata Mujahid, ay adzabah fil haji wal umrah. Sembelihan dalam haji atau dalam umrah. Sembelihan ketika Id al-Adha. Wa qala Thawri an-Suddi an Sa'id bin Jubair. Menafsirkan nusuki ay dzabhi. Demikian pula dikatakan oleh Ad-Dhahhak bahwa nusuki ay dzabhi. Wa qala ghayruhu, dan berkata pula yang lain tentang wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, maknanya wa ma atihi fi hayati wa mittu alaihi minal imani wal amal salih. Makna hidupku dan matiku adalah apa yang aku kerjakan ketika hidupku dan apa yang aku mati di atasnya, semuanya untuk Allah SWT. Ya, ini dari keimanan yang ada dalam hatinya maupun amal saleh. Semua yang dia kerjakan, dia lakukan, dia yakini ketika hidupnya, bahkan sampai ketika matinya juga di atasnya, itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Khalisan liwajhi, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirt. Bidzalika isyarah ila madza? Ila al-ikhlas. Wa bidzalika umirt. Ai bil ikhlas umirt. Dan dengan keikhlasan itulah aku diperintah. Dengan keikhlasan aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah yang pertama muslimin. Ai min hadhihi al-ummah, tentunya dari umat terakhir ini. Yang pertama muslimin adalah Rasulullah SAW. Lianna islama kulli nabiyin mutaqaddim, karena keislaman setiap nabi lebih dulu tentunya daripada umatnya. Qala Qatadah, berkata Qatadah, wa ana awwalul muslimin ay min hadhihi al-ummah. Kata Qatadah, aku adalah pertama muslimin ay min hadhihi al-ummah, maksudnya dari umat ini, dari umat terakhir ini. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata juga Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa kama qal, dan memang seperti itu kata beliau. Artinya makna awalul muslimin fi hadhihi al-ummah atau min hadhihi al-ummah. Fa inna jami'al anbiya qablahu, karena para anbiya tentunya lebih dulu mereka muslimin, dan tauhid yang mereka pegang itu dikatakan juga dengan Islam. Baik. Sehingga apa makna awwalul muslimin ay awwalul muslimin min hadhil ummah? Beliau orang yang pertama muslimin dari umat terakhir ini. Di sini ada dalil juga sungguhnya. Berarti bapak dan ibunya Rasulullah SAW dalam keadaan belum Islam. Barakallahu fikum. Sebab kalau Islam berarti tidak pertama Nabi SAW, bukan orang yang pertama di umat ini. Tetapi jelas umat pertama yang Islam adalah Rasulullah SAW dari umat terakhir ini, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal anbiya kana da'watuhum ila al-Islam, dan para anbiya juga dakwah mereka, ajakan mereka kepada al-Islam. Apa makna Islam? Ai ibadatullah wahdahu la syarikalah. Yani beribadah pada Allah, tidak sekutu baginya. Hanya memerlukan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kata Allah, tidaklah kami utus dari sebelum engkau seorang rasul pun kecuali aku wahyukan kepadanya bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kepada aku. Wa dzakara ayat fi hadzal ma'na, kemudian disebutkan oleh beliau ayat-ayat yang semakna dengan ini. Wa wajhu mutabaqatul ayati litarjamah, dan sisi hubungan antara ayat ini dengan pembahasan, pembahasannya tentang sembelihan. Ayatnya inna salati wa nusuki, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma wajhu mutabaqah, ma wajhu mutabaqatih? Qal wajhu mutabaqatit al-ayah litarjamah anna Allah ta'ala ta'abbad ibadahu, bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah. Bi ayyataqarrabu ilaihi bin nusuk, agar mereka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan an-nusuk, dengan sembelihan. Salah satu bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyembelih hewan sembelihan. Oleh karena itulah hewannya disebut hewan kurban, karena taqarruban. Taqarruban ilallah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kama ta'abbadahum bis-shalah, sebagaimana Allah perintahkan juga mereka dengan salat. Bahkan sering diiringkan antara salat dengan sembelihan. Seperti dalam ayat ini, inna salati wa nusuki, salatku dan sembelihanku. Demikian pula dalam ayat, inna a'tainaka al-kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan inhar. Berkorbanlah, sembelihlah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dengan salat dan juga dengan penyembelihan hewan kurban. Maka itu ibadah. Dan lain-lain ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Fa innallaha ta'ala amarahum an yukhlusu. Maka Allah perintahkan mereka untuk mengikhlaskan ibadahnya. Jami' anwa'il ibadah, seluruh macam-macam ibadah harus dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana salat tidak boleh kita salat kepada selain Allah, demikian pula sembelihan tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas mutabaqahnya, sangat jelas hubungannya. Sebagaimana seorang yang salat untuk selain Allah maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan, demikian pula kalau ada orang yang berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh pula ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Fa idza taqarraba ilayya ghairallah bidzabhi. Fa idza taqarraba ila ghairillah bidzabhi. Kalau ada seseorang yang berkurban kepada selain Allah dengan sembelihan-sembelihan, au ghairihi, ataupun dengan lainnya, min anwa'il ibadah, dari ibadah-ibadah, faqad ja'ala lillahi syarikan fi ibadatihi. Berarti dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Qul, kata Allah, katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ikrar bahwa kami, bahwa aku, salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ikrar ini penting agar mereka-mereka yang masih mengaku-ngaku beribadah pada Allah, masih mengaku-ngaku mereka adalah orang yang bertauhid, tetapi ketika mereka berkurban, berkurban untuk selain Allah, untuk lautan, untuk tempat keramat, untuk ini dan itu, maka kita katakan aku memurnikan ibadahku, salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah taala, tidak seperti kalian. Demikian ikhwanuddin a'azakumullah, yang namanya Islam adalah al-istislam, berserah diri dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa zahirun fi qawlihi la syarikalah, dan sangat tampak dalam ucapan Allah, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirt. Aina fi an yakuna lillahi ta'ala syarik. La syarikalah, ini penafian, peniadaan bagi Allah sekutu-sekutu. Artinya Allah tidak memiliki sekutu pun, tidak memiliki syarik dalam ibadah apapun. Wa huwa bihamdillahi wadih. Dan ini alhamdulillah sangat jelas. Berkata musannif rahimahullahu taala, musannif berkata lagi, dalil yang kedua berarti, fasalli li rabbika wanhar. Dalil yang pertama, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan makna inna salati wa dabhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar, sungguh aku akan berikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar nahrun fil jannah hafitahu min ad-dahabi wa majraha ala dur. Sungai dalam surga yang tepi-tepinya dari emas dan alirannya di atas batu-batu permata dan mutiara. Mauha ahla min al-'asal wa abyad min al-thalj. Lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu dan lebih harum daripada misik. Qala, dikatakan, maka kata Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan sembelihan. Dengan fa yang menunjukkan keterkaitan dengan apa yang sudah disebutkan, bukankah aku sudah memberikan padamu, menjanjikan untukmu Al-Kautsar? Maka salli li rabbik wanhar li rabbik. Itu maknanya. Salli li rabbik, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Berkata Syekhul Islam rahimahullah tentang ayat ini. Amarahu Allah an yajma'a baina hatainil ibadatain. Di sini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengumpulkan dua bentuk ibadah. Wa huma shalah wa nusuk, yaitu salat dan sembelihan. Ad-dallatan 'alal qurbi wat-tawadhu. Yang keduanya menunjukkan al-qurb wat-tawadhu. Mendekatkan diri kepada Allah dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal-iftiqar, dan menunjukkan iftiqar, merasa butuhnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnudzan, dan menunjukkan baik sangkanya seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan quwwatul yaqin, kuatnya keyakinan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuma'ninatul qalbi ila Allah wa ila 'idatih, dan juga menunjukkan ketentraman hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang dijanjikannya. Kepada apa yang dijanjikannya, kepada janji-janjinya. Ini barakallahu fikum, salat dengan sembelihan. Kalau seorang salat untuk Allah, menyembelih untuk Allah, berarti orang itu mendekatkan diri pada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Berarti orang itu benar-benar merasa fakir di hadapan Allah, merasa butuh bantuannya, butuh pertolongannya. Dan berarti hamba tadi berhusnudzan, berbaik sangka. Kalau tidak memiliki husnudzan, gak akan dia rela mengorbankan hewan kurban yang tidak murah. Kadang-kadang harganya semakin tinggi ketika sudah mendekat Eid. Tetapi karena dia yakin, berhusnudzan pada Allah Taala, pasti Allah akan ganti, pasti Allah akan berikan pahala, maka dia dengan rela berkorban. Wa quwwatul yaqin, dan menunjukkan dia yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ragu-ragu, tidak akan mungkin mau berkurban. Kalau ragu-ragu, enggak akan mungkin dia akan mengorbankan apapun. Tetapi seorang yang yakin, terbukti bahwa dia rela untuk mengorbankan apa yang dia miliki. Aksa hali ahli al-kibri wa nufrah. Sangat terbalik dengan keadaan orang-orang yang sombong, orang-orang yang berpaling, orang-orang yang ahlul ghina anillah, orang yang merasa kaya, tidak butuh bantuan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina la hajata lahum fi salatihim ila rabbihim. Orang-orang yang tidak merasa punya hajat untuk salat kepada Allah taala. Tidak merasa memerlukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina la yanharuna lahu, orang-orang yang tidak mau mengorbankan menyembelih hewan-hewan kurbannya, khaufan minal faqri, karena takut miskin, takut hartanya berkurang, takut begini dan begitu. Walihada jama'a bainahuma fi qawlihi, oleh karena itu Allah kumpulkan keduanya dalam ucapannya, fasalli li rabbika wanhar, dan juga pada qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Allah kumpulkan pada dua ayat ini Salat dengan korban. Salat dengan korban. Salat itu di sana ada doa, ada minta isti'anah, minta pertolongan. Di sana ada sujud dan ruku yang merendahkan diri di hadapan Allah. Tawadu'an lillah. Itu pada salat. Sedangkan pada sembelihan, ada pengorbanan harta. Ada keyakinan bahwa Allah akan ganti. Ada husnudzan, ada baik sangka. Baik. Maka salat dengan penyembelihan, dengan korban, ini dua perkara yang sungguh-sungguh ibadatan, dua ibadah yang azimatan, yang dua-duanya ibadah yang agung, ibadah yang tinggi, satu pada anggota badannya, satu pada hartanya. Qala wa nusuk adzabihah lillahi ta'ala. Yang namanya nusuk adalah sembelihan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ibtigha'a wajhi, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahuma ajallu ma yutaqarrab bihi ila Allah, maka keduanya merupakan setinggi-tinggi ibadah yang mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Setinggi-tinggi ibadah yang mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dengan sembelihan. Fa innahu ata fihima bil fa, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keduanya diiringi huruf fa, yang disebut dengan fa sababiyah. Fa sababiyah adalah fa yang menunjukkan keterkaitan sebab. Bil fa adalah ala sebab, fa yang menunjukkan sebab. Lianna fi'la dhalika sababun liqiyam bisyukri ma a'tahu Allah ta'ala min al-kautsar. Karena perbuatan yang disebutkan tadi, salat dengan sembelihan, adalah sebab tegaknya syukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dari Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Kami telah menjanjikan untukmu Al-Kautsar, maka salatlah dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka salatlah untuk Allah dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. أجل العبادات البدنية الصلاة وأجل العبادات المالية النحر. Dua-duanya setinggi-tinggi ibadah. Setinggi-tinggi ibadah badan adalah salat. Apa ibadah badan? Banyak ibadah-ibadah yang dilakukan oleh badan kita, dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan semuanya bisa ibadah dengan perintah-perintah yang Allah perintahkan. Ma'adhamuha, apa yang paling besarnya? Wa ajalluha, yang paling tingginya? Salat. Salat itu lengkap di dalamnya. Tangannya beribadah, kakinya beribadah, badannya beribadah, keringannya beribadah, mulutnya beribadah, hatinya beribadah, semuanya beribadah. Kalau ada yang dengan tangannya saja, ya cuma tangannya. Ada yang dengan telinganya saja mendengarkan kajian, ya dengan telinganya saja. Tapi sholat lengkap. Dia berdiri di hadapan Allah Ta'ala dengan hatinya. Mendengarkan bacaan imam. Telinganya ibadah. Dan mengaminkan imam dengan lisannya. Dan berzikir dengan sekian banyak bacaan-bacaan yang diperintahkan. Dengan doa kepada Allah Ta'ala. Dengan ruku, dengan sujud, dengan semuanya. Bahkan sehingga dimakruhkan untuk melipat pakaian tangan atau lengan atau pakai kakinya atau mengikat rambutnya, karena semuanya ikut sujud. Karena semuanya ikut sujud. Biarkan bebas karena mereka ikut sujud. Qulina a'udzubikum Allah. Berarti ajalul ibadatul badaniyah as-shalah. Setinggi-tinggi ibadah badan adalah salat. Sudah terpenuhi semuanya, lengkap. Wa ajalul ibadatil maliyah, sedangkan setinggi-tinggi ibadah maliyah adalah kurban. Khairun na'azakumullah. Orang bersedekah itu sudah merupakan ibadah harta. Membantu fuqara wal masakin ibadah harta juga. Apalagi ibadah yang dilakukan dengan harta. Banyak bentuk-bentuknya dan jenis-jenisnya. Tetapi afdaluha an-nahar. Yang paling afdal adalah nahar. Karena di samping itu membantu juga fuqara, juga menggembirakan mereka di hari Id, juga mengandung pengorbanan kepada Allah Ta'ala, dan ada penyembelihan. Sehingga disunahkan bahwa seorang yang berkurban itu menyembelih sendiri dengan tangannya. Walaupun boleh diwakilkan, tetapi yang lebih afdal adalah dia menyembelih sendiri. Betul-betul merasakan bahwa ini pengorbanan saya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga lengkap di sana. Kalau engkau membantu fuqara, hanya membantu fuqara saja. Tapi ini sudah membantu fuqara juga, mengembirakan mereka di hari Id, dan juga engkau merasakan bagaimana mengorbankan seekor hewan untuk Allah Ta'ala. Izhaqur ruh. Menyebabkan hilangnya ruh binatang tadi untuk Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ini tentunya memiliki nilai lebih daripada sekedar sedekah biasa. Tentunya dia juga mengorbankan hartanya untuk membeli hewannya. Ila akhirih. Wa ma yajtami' lil 'abdi fi shalah la yajtami' lahu fi ghairiha. Apa yang terkumpul bagi seorang hamba dalam salatnya tidak terkumpul pada ibadah lainnya. Sudah kita rincikan tadi kan? Bagaimana? Pada ibadah lain ada yang terkumpul seperti salat? Ada mendengarkan qiraahnya, ada berjalan ke masjidnya, ada bertemu dengan umat, dengan kaum muslimin di masjid, ada rukuknya, ada sujudnya, ada tawadhu, ada merendahkan diri hadapan Allah, ada doa, ada berharap minta isti'anah, ada istighfar, ada minta ampun, ada segala macam. Sekian banyak ibadah terkumpul dalam ibadah yang namanya salat. Yang tidak terkumpul pada ibadah lain selain salat. Tidak ada yang lebih lengkap seperti salat. Kama arafahu arbabul qulubil hayyah. Sebagaimana sudah diketahui oleh orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Demikian pula pada nahar. Wa ma yajtami' lahu fin nahri idza qaranahu al-iman wal ikhlas min quwwati al-yaqin wa husni adh-dhann amrun 'ajib. Demikian pula tidaklah terkumpul pada nahar, pada penyembelihan, kalau diiringi keimanan, keikhlasan, diiringi keyakinan dan husnudzan, maka sungguh amrun ajib. Tidak terkumpul pada ibadah-ibadah harta yang lain. Tidak terkumpul pada ibadah-ibadah harta yang lain. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kathira salah, kathira nahar. Dan bahwasanya Rasulullah SAW banyak salat, banyak menyembelih hewan kurban. Intaha. Selesai ucapan beliau. Sepertinya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qultu, saya katakan, berarti kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh. Wa qad tadammanat as-salah min anwa'il ibadati katsira. Dan as-salah telah terkumpul padanya berbagai macam ibadah-ibadah yang sangat banyak. Famin dalika, di antaranya ada doa, ada takbir, ada tasbih, ada qiraatul Quran, ada tasmi', mengucapkan subhanallah wa hamidah, wa ada sana, ada pujian pada Allah Ta'ala, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, yang semuanya diperintahkan. Apa perintah berdiri? Qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Perintah ruku', waraka'u ma'raki'in. Perintah sujud, wasjudu lillahi wa'budu. Semuanya diperintahkan berdiri, diperintahkan ruku', diperintahkan sujud. Dalam salat terkumpul semuanya. Wal-i'tidal, dan juga berdiri setelah ruku'. Dan ada iqamatul wajhi lillahi ta'ala. Wa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hendaklah engkau hadapkan wajahmu pada Allah. Dalam salat ada iqamatul wajhi lillah. Wal-iqbal alaihi bil-qalb. Dan ada pula iqbal alaihi bil qalb, menghadap pada Allah dengan hatinya. Wa ghairu dzalik, dan lain-lainnya. Mimma huwa masyru'un fil shalah, dan lain-lainnya dari apa yang diperintahkan secara syariat dalam salat. Wa kullu hadhil umur min anwa'il ibadah, maka seluruh perkara-perkara dari macam-macam ibadah itu, allati la yajuzu an yusraf minha syai'un li ghairillah, yang semuanya tidak boleh dipalingkan sedikit pun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nusuk, demikian pula sembelihan. Yatadhamman umuran min al-ibadah, mengandung sekian macam ibadah-ibadah. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat dalam ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Apa yang terkumpul? Kebanyakan ibadah-ibadah hati selain ibadah-ibadah harta. Pada sembelihan ada sedekah. Pada sembelihan ada bantuan, pertolongan pada muslimin. Pada kurban ada senang mengembirakan mereka di hari Id. Pada kurban ada apa lagi? Ibadah hati. Ada keyakinan, ada husnudzan, ada baik sangka, ada sekian macam ibadah-ibadah hati. Qala al-musannif rahimahullah, kembali kepada musannif rahimahullah, beliau membawakan dalil yang ketiga. Apa dalil pertama tadi? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa dalil kedua? Fasalli li rabbika wanhar. Dalil ketiga hadis. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Ali ibn Abi Talib qala haddatsana Rasulullah sallam bi arba'i kalimat, menyampaikan kepadaku Rasulullah sallam dengan empat kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayh, Allah melaknat orang yang melaknat ibu bapaknya. Wa la'anallahu man awa muhdisan, dan Allah melaknat orang yang melindungi seorang yang mengada-adakan muhdats. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manar al-ard, ay tukhum al-ard. Allah melaknat seorang yang merubah batas-batas tanah. Merubah garis-garis tanah artinya menzalimi orang lain dalam masalah batas-batas tanah. Rawahu Muslim fi sahihi. Rawahu Muslim min turuqin, dari banyak jalan, dan di sana ada kisah. Rawahu Imam Ahmad kadzalik, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abi Tufail. Qala qulna li Ali, aku katakan pada Ali bin Abi Thalib, akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abi Tufail, aku katakan pada Ali bin Abi Thalib, khabarkanlah kepada kami sesuatu yang Rasulullah SAW merahasiakannya kepadamu. Di masa-masa itu sudah banyak isu-isu dari Sabaiyah bahwa Ali punya rahasia, punya wasiat, punya bisikan-bisikan Rasulullah SAW yang hanya khusus untuk Ali. Maka mereka ada yang penasaran, bertanya, wahai Ali, cuma khabarkan kepada kami sesuatu yang Rasulullah SAW menghususkan kau sendiri, merahasiakannya hanya untukmu. Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, dan ini semestinya menjadi nasihat untuk mereka-mereka yang terfitnah dengan pemikiran Syiah Rafidhah yang mengira bahwa Ali memiliki rahasia-rahasia khusus. Apa jawaban Ali? Dalam hadis sahih ini disebutkan kisahnya bahwa Ali menjawab, ma asarra ilayya syai'an katamahun nas. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW tidak merahasiakannya kepadaku sesuatu yang beliau tutup dari manusia. Artinya tidak merahasiakan sesuatu pun yang Nabi tidak menghabarkannya pada manusia. Artinya beliau tidak memiliki perkara-perkara khusus yang hanya dibisikkan kepada Ali saja, tidak pada yang lain, tidak ada. Ini jawaban Ali sendiri radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang menerima ucapan Ali ini berarti dia pengikut Ali dan pengikut para sahabat. Siapa yang menolak ucapan Ali ini berarti dia penolak Ahlul Bait. Penolak Ali. Maka mereka lebih pantas dijuluki dengan Rafidah. Golongan para penolak. Golongan yang tidak menerima ucapan Ahlul Bait. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, Rasulullah SAW tidak merahasiakan sesuatu pun kepadaku yang beliau tutupi dari manusia. Tetapi aku mendengar Rasulullah SAW berkata, La'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat seorang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan Allah melaknat siapa yang melindungi orang yang mengada-adakan perkara bid'ah. Dan Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Dan Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Aymanar al-ard. Wa Ali ibn Abi Talib huwa al-imam amirul mu'minin Abu al-Hasan al-Hashimi ibnu ammi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa zawj ibnatihi Fatimah al-Zahra radiyallahu ta'ala anhum. Kita sama-sama tahu siapa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau adalah seorang imam amirul mu'minin, Khalifatul Rashid yang keempat setelah Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Yang keempatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin. Kunyahnya Abu Hasan. Nisbahnya kepada Bani Hashim Al-Hashimi. Anak paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga suami dari anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Az-Zahra. Berarti mantunya radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana min asdaqis sabiqin al-awwalin, dan beliau termasuk pendahulu yang paling dulu masuk Islam. Sabiqin al-awwalin, bahkan asdaqis sabiqin. Ketika ada perselisihan siapa dulu, Ali dulu apa Khadijah dulu apa Abu Bakar dulu, maka para ulama menyatakan yang paling pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar. Yang paling pertama masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah. Yang paling pertama masuk Islam dari kalangan remaja adalah Ali bin Abi Thalib. Dijawab seperti itu. Artinya mereka semua asbaqus sabiqin. Mereka semua adalah seawal-awal generasi pertama yang masuk Islam. Maka jelas-jelas masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang memuji sabiqun al-awwalin. Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini kata Allah dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas pasti beliau dan juga Abu Bakar dan juga Khadijah adalah termasuk di dalamnya radhiyallahu ta'ala anhum. Wa min ahli Badr, dan Ali bin Abi Thalib termasuk ahli Badr. Berarti termasuk yang dipuji dengan wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah tala'a ala ahli Badr wa qala fa'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu wahai Umar bahwasanya Allah melihat pengikut perang Badr dan Allah katakan silakan berbuat apapun yang kalian kehendaki, Allah sudah mengampuni kalian. Bukan berarti bebas dari syariat, tapi maknanya Allah Maha tahu mereka mukminun, kesalahannya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk ahli bai'atur ridwan, pengikut bai'atur ridwan, bai'at di bawah pohon, yang berarti mendapatkan keutamaan yang Allah katakan laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang yang berbai'at di bawah pohon itu. Dan pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahadul asyrah al-mubasysyirin bil jannah. Wa ahadul asyrah al-masyhud lahu bil jannah, dan salah seorang dari 10 sahabat yang dipastikan masuk surga. Wa rabi'ul khulafa ar-rasyidin, dan termasuk khulafa ar-rasyidin yang keempat. Wa manaqibuhu masyhurah, dan keutamaan-keutamaannya sangat terkenal, masyhur keutamaan beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qatalahu Ibnu Muljim Al-Khariji. Beliau terbunuh, dibunuh oleh seseorang yang bernama Ibnu Muljim dari kalangan Khawarij, dari kalangan para pemberontak yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin Auf, mengkafirkan Abu Musa Al-Ash'ari, dan mengkafirkan semua pengikut dua pasukan. Jadi hampir semua para sahabat dikafirkan oleh Khawarij. Dan kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib. Di bulan Ramadan, pada tahun Arba'in, pada tahun ke-40. Qalibin A'azakumullah, sesungguhnya mereka, Ibn Mujim dan kawan-kawan, merencanakan untuk membunuh semuanya. Empat sahabat. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, Amr bin Auf dan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hanya saja qaddarallahu wa masya'a fa'al, yang sempat terbunuh adalah Ali bin Abi Thalib, karena Allah menghendaki beliau untuk syahid. Qul inna a'udzu billah. Kita akan lanjutkan dengan penjelasan terhadap hadisnya insyaallah pada pertemuan berikutnya باذنillah taala. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.